Coba kita nyanyi bareng-bareng. Flash HP-nya dinyalakan. Monggo, ayo. Kune panggung dipateni. Yang sebelah kiri belum. Kita nyanyi bareng-bareng. Buat Balung Bedo jadi keren saudara-saudara malam ini. Suaranya ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Malam hari ini. Kurang Seng banyak. Ayo rek. Sing duwe HP ditolong HP ini. Ayo awe. Kita nyanyi, kita nyanyi. Awe, awe, awe. Lampu panggung, lampu panggung mati, lampu panggung. Lampu panggung matikan. Lampu panggung, panggung matikan. Kita flashnya. Biasanya mati sasot-sot ini biasanya. Masa lighting, lighting. Panggung, panggung, panggung. Bantan lampu nih, panggung, panggung. Sa channel biasanya mati sasot-sot ini biasanya. Cocok. Arek-arek gak dipikir di sini. Saya pengen denger suaranya Arek Balung Bendo, kita nyanyi sama-sama ya. Ayo. Loh. Bila kamu tak nyanyi. Tak tahu semuanya. Bila memang kau sebentar. Satu kali lagi flash HP-nya kurang banyak. Flash HP-nya kurang banyak. Ya, lagi. Flash HP-nya kurang banyak. Kita satu kali lagi nyanyi bareng-bareng. Tambah honore. Lampu panggung. Balung Bendo iso. Saya hitung bareng-bareng, kita nyanyi sama-sama ya. Biar keren malam hari ini ya. Oke. Satu, dua, tiga. Bila kamu tak. Oh, bener keren. Tak tahu. Bila memang kau pergi dariku, ku tak ada lagi di dunia ini. Tepuk tangan buat Balung Bendo. balung benda mana dong? Yang ngono lah enak rek. Nyanyi bareng, joget bareng, gak ada yang tau orang itu ganteng-ganteng. Boys. Lho.